sudah tergesa-gesa. Di jalan banyak kendaraan kebut-kebutan. Oh, oh, oh, nona, perlahan saja kita bersama. Satu tujuan, bukan berlari di sebelahmu menemani. Biarlah gerimis turun membasahi pertemuan ini. Jangan menepi, kayuhlah terus, ayunkan kedua kaki. Sudahlah saja, kami minta maaf.